Lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. Qala al Imam al Barbahari rahimahullah: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز والله أعلم. Berkata الإمام البربهاري رحمه الله: وَالزَّكَاتُ مِنَ الذَّهَبِ, dan kewajiban mengeluarkan zakat itu dari emas. Artinya, ketika seseorang memiliki emas, wajib untuk mengeluarkan zakatnya apabila telah sampai pada haul dan nisabnya. وَالْفِضَّةِ, demikian pula الْفِضَّةِ, perak. Wattamri, demikian pula tamr, buah kurma. Walhubub, demikian pula biji-bijian. Alhubub, biji-bijian yang akan disebutkan nanti, apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya dari biji-bijian ini. Waddawab, demikian pula binatang-binatang ternak, dan nanti akan disebutkan apa saja jenisnya, apakah setiap binatang yang diternak, dipelihara, dikembangkan, ada zakatnya ataukah khusus beberapa jenis saja. Ala ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai, selaras dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in qasamaha fajaiz, kalau orang yang punya harta tadi dan telah sampai pada waktu pengeluaran zakat, langsung dia bagikan, itu sah zakatnya, boleh. Wa in dafa'aha ila al-imam fa jaiz, atau kalau dia serahkan gelondongan gitu. Misal dia punya 40 ekor sapi atau 80 ekor kambing, keluar zakatnya. Dia bagikan, si fulan satu ekor, si alan sana satu ekor, langsung dia bagi, boleh. Atau dia serahkan secara gelondongan, ini zakat saya serahkan kepada amil zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terserah amil zakat itu membaginya ke siapa-siapa. Ya, seperti ini juga boleh. Wallahu a'lam. Ini yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Seingat saya kita sudah masuk poin yang baru ini. Ada yang tertinggal pembahasannya? Tayyib. Kita sebutkan keterangan atau muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah dari kitab beliau Aunul Bari. Ketika menjelaskan ini, Syekh Rabi Hafizahullah menyatakan az-zakatu ruknun min arkanil Islam. Mengeluarkan zakat, zakat mal ya. Yang dimaksud di sini adalah zakatul mal. Bukan zakat yang sifatnya sunnah, tetapi zakat mal yang telah ditentukan, emas, perak, uang, demikian pula buah-buahan, kurma, kemudian anggur atau kismis, kemudian hubub seperti himpah, bur, demikian pula binatang-binatang seperti kambing, sapi atau kerbau, dan unta. Ini manakala seseorang memilikinya telah sampai pada haul. Haul itu perputaran selama satu tahun, dari Ramadan ini sampai Ramadan tahun depan. Oh, ternyata emas yang dia miliki lebih dari 85 gram. Maka ada zakatnya. Atau dari Ramadan tahun ini hingga Ramadan tahun depan, ternyata kambing yang dia pelihara, yang dia lepas dalam pemeliharaannya, dalam penggembalaannya, enggak diaridkan, mencapai 100 ekor. Haul selama satu tahun, kambing itu jumlahnya dia miliki di dalam jumlah 100 ekor. Nisab, nisab ini batas minimum, batas paling sedikitnya 40 ekor, itu ada zakatnya. Ternyata dia miliki 100 ekor. Nah, 100 ekor kambing yang dia miliki dalam perputaran satu tahun berarti ada zakatnya. Mengeluarkan zakat mal ini adalah ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Sebagaimana kita ketahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu dibangun di atas lima dasar, lima pondasi. Yang pertama, mengucapkan syahadah, syahadatain, alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Kemudian yang kedua, wa iqamish shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Yang keempat, shaum Ramadan. Dan yang kelima, hajjil bait, man istata'a ilaihi sabila. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke baitullah bagi yang mampu. Asyahid adalah yang ketiga, ita'iz zakah, membayar, mengeluarkan harta untuk zakat dalam Islam. Wa hiya tutahiru wa tuzakkil qa'im biha liwajhillah. Dan zakat yang dikeluarkan oleh seorang hamba ini, tutahhir, akan membersihkan, mensucikan, wa tuzakki, sama, tutahhir wa tuzakki, membersihkan, mensucikan dirinya dari dosa-dosa yang dia lakukan. Al-qa'im bihal wajihillah, orang-orang yang mengeluarkannya, si fulan mengeluarkan zakat, berarti dia membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Manakala zakat itu dia keluarkan ikhlas lillahi Azza wa Jal. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudh min amwalihim, wahai Rasul, ambillah dari harta mereka. Ini kewajiban seorang muslim manakala dia memiliki harta sampai pada jumlah tertentu dan batas waktu tertentu. Ada hak yang harus dia keluarkan dari hartanya. Hak para fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin, ibnu sabil, yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat At-Taubah, masarifuz zakah, 9 asnaf, golongan yang berhak menerima zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan, wahai Rasul, ambillah dari harta mereka sebagai zakat ataupun sadaqah yang wajibah. Enggak boleh lantas kita, wah ini kan harta-harta saya, setahun loh saya kerja ini, setahun saya pelihara kambing ini, saya lepas di pagi hari, saya awasi di tempat penggembalaannya, ada yang sakit saya obati, ada yang butuh perawatan saya keluarkan biaya perawatannya, di sore hari saya giring masuk ke kandangnya. Terus selama setahun seperti ini kerja saya, kok tiba-tiba diminta 2 ekor? Mereka-mereka yang tidak faham tentang arkanul Islam akan berkata demikian. Apakah itu di bidang peternakan atau pertanian? Ini pertanian ini saya mengolah lahannya sudah begitu susahnya. Mana lagi kalau seandainya ada hama yang menyerang, saya harus mengeluarkan sekian banyak biaya untuk menjaga supaya aman, tidak terserang hama. Belum lagi kalau seandainya musim kemarau, saya harus mengeluarkan biaya beberapa kali untuk membantu pengairannya. Enggak cukup kalau hanya mengandalkan air hujan. Ini usaha saya seperti ini, begitu panen kok diminta sekian kilo, 2,5%-nya. Kok bisa? Ini kan usaha saya murni, yang tidak faham tentang Islam, yang bakhil, maka dia akan berkata demikian. Namun mereka-mereka yang benar-benar tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jal, mereka tahu, mereka faham bahwa itu merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, dan bahwa sesungguhnya zakat yang diambil bukan kerugian bagi dia, akan tetapi justru harta sedikit yang dia keluarkan tadi, 2,5% dari 100% yang dia keluarkan itu, itulah yang akan membersihkan dan mensucikan dia, membersihkan dan mensucikan dia dari dosa dan kemaksiatan, dan sebab Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ampunan baginya, sebab Allah tabaraka wa ta'ala akan semakin memperbanyak harta yang dia berikan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Wahai Rasul, ambillah dari harta-harta mereka zakat, hartanya kaum mukminin, zakat yang fungsinya tutahhiruhum wa tuzakihim biha, akan mensucikan dan membersihkan mereka dengan harta zakat yang dikeluarkan tadi. 2,5% itulah yang akan terus ada di sisi Allah Azza wa Jalla, sementara sisanya habis kita belanjakan untuk kebutuhan kita. Akan musnah seiring dengan habisnya barang-barang tadi. Kalau kita belikan makanan, minuman, ya akan habis usai dimakan. Kita belanjakan untuk membeli kendaraan, pakaian dan sebagainya, juga akan semakin lama ada penyusutan atau bahkan rusak sama sekali, selesai sudah habis. Tetapi yang kita keluarkan di sisi Allah Azza wa Jal, ikhlas lillahi Azza wa Jal, itulah yang akan terus berkembang. Itulah sesungguhnya harta yang kita simpan, yang kita tabung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang akan bisa membantu kita meringankan berbagai macam tanggungan kita kelak di yaumul qiyamah. Zakat ataupun sadaqah yang kita keluarkan ikhlas lillahi azza wa jal. Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka wahai Rasul. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doa engkau untuk mereka adalah kedamaian bagi mereka. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, zakat yang diambil dari seorang, zakat wajib, itu bukan pemerasan sebagaimana ucapan sebahagian mereka, a'daul Islam. Orang Islam ini mau saja dibodoh-bodohi. Sudah kerja capek-capek, menghabiskan sekian banyak tenaga, waktu, pikiran, sudah dapat hasil, diperas atas nama agama 2,5% setiap tahun lagi. Ini ucapan a'daul Islam, musuh-musuh yang ingin merusak Islam. Apakah terang-terangan mereka dari kalangan kufar atau bahkan dari dalam itu sendiri? Maka seorang muslim yang faham tentang syariat Allah Azza wa Jal, dia akan dengan penuh kesadaran dan bahkan senang dia mengeluarkan. Ini bukan pemerasan, ini justru upaya saya membersihkan diri dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Kemudian kata Syekh hafizahullah, wa katsiran ma yuqrinuha Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim bis salah. Dan banyak sekali penyebutan zakat ini digandengkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan penyebutan salat. Salat, zakat, salat, zakat. Dalam banyak ayat menunjukkan tentang betapa pentingnya zakat dalam Islam. Fayaqulullahu ta'ala, di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat serta bayarlah zakat. Demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, walladzina hum fi salatihim khashi'un, ketika Allah memuji orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Allah memuji orang-orang yang beriman, qad aflahal mu'minun, di awal ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh sangat-sangat beruntung, benar-benar beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad masuk ke dalam fi'il madhi, aflaha punya berapa makna? Hendak ya Abu Abdullah Ismail, ingat masih? Ini sering sekali kita ulang-ulang faedah ini, sehingga ketika kita mengartikan sebuah kalimat dalam bahasa Arab tidak keliru. Qad, huruf qad masuk ke dalam fi'il madhi, aflahal mu'minun, aflaha memiliki berapa makna? Fi'il madhi yang diawali dengan huruf qad berapa makna? Ada dua. Ada dua. Sebutkan kedua-duanya. Al-awwal bima'na tahqiq, yang pertama dengan makna tahqiq, artinya benar-benar, sungguh-sungguh, pasti. Yang kedua, ingat Aba Fida, ingat yang kedua apa artinya? Takrib, hampir-hampir, sebentar lagi. Ini dua makna. Yang tahqiq contohnya adalah ini, qad aflahal mu'minun, sungguh-sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, benar-benar beruntunglah orang-orang yang beriman. Enggak lantas dikatakan hampir beruntung orang-orang yang beriman, enggak. Beda dia. Ini memiliki makna tahqiq. Yang kedua takrib. Apa takrib contohnya ya Befida? Fi'il madhi yang diawali dengan huruf qad dan memiliki makna takrib, hampir, sebentar lagi. Tayyib ahsan, qaulul muqim, ucapan orang yang mengumandangkan iqamah, qad qamatus shalah, sungguh telah ditegakkan, sungguh telah selesai sholat. Bukan, mereka baru berdiri untuk meluruskan saf, menegakkan sholat. Tetapi yang digunakan adalah fi'il madhi yang diawali dengan huruf qad dan memiliki makna hampir atau sebentar lagi. Hampir-hampir ditegakkan sholat, atau sebentar lagi ini ditegakkan sholat, berdiri untuk melaksanakan atau meluruskan saf. Tayyib, ini tanya jawab supaya enggak ngantuk, supaya ngantuknya hilang. Kalau sampaikan pembahasan terus monoton, kayaknya banyak yang ngantuk. Kalau ada tanya jawab seperti ini, fresh lagi, ngantuknya hilang. Apakah zakat uang dihitung dari nisab emas ataukah perak? Dari nisab emas. Antum memiliki tabungan uang, sejumlah uang yang antum miliki selama setahun dan bisa digunakan untuk membeli 85 gram emas murni. Bukan emas yang 18 karat atau yang campur, enggak, tapi emas yang murni. Berapa nisabnya? 85 gram. Ini yang paling terendah. Sebagian ulama menyatakan 90 gram emas. Punya tabungan, berapa emas murni sekarang 1 gramnya? Berapa ya Aba Syifa? Siapa yang punya koleksi emas sebanyak di sini? Hah? 750, emas satu suku. Satu suku berapa gram? 6 atau 7? Siapa yang sudah menyiapkan mahar ini tahu biasanya ini. Tayyib. 1 gramnya berapa? 750. 750.000 ala fard ya. Karena infonya kita dapatkan 750.000. 750.000 dikali 85 gram. Kita punya uang senilai ini, maka katakanlah 1 juta misal. Emas murni sekarang 1 juta. 1 gramnya. Maka ketika kita memiliki uang 85 juta, uang loh ya, bukan kebun, bukan dinil. Oh, kebun saya di sana sekian, di sini, sini. Saya miliki selama setahun ini, masih tetap jadi milik saya. Kalau dinilai 500 juta, berarti saya harus mengeluarkan zakat sekian persennya. Enggak. Rumah, kebun, kendaraan, kendaraan motor, mobil, ini enggak terhitung, enggak dihitung oleh kita. Barang-barang atau kepemilikan pribadi ini tidak kita hitung, tidak kita akumulasikan, enggak. Tapi ketika kita punya uang tunai, nah ini yang dimaksud. Mampu membeli 85 gram emas, saya punya uang 90 juta. Ini ya muter setahun terus seperti ini, bahkan bertambah. Berarti bisa untuk beli emas 85 gram, iya bisa. Itu baru ada zakatnya. Dan yang menjadi tolak ukur adalah emas, harga emas ketika itu. Qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka-mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka-mereka orang yang selalu berpaling dari perkara yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka-mereka yang mengeluarkan, membayarkan zakat. Digandengkan di sini oleh Allah Azza wa Jalla penyebutan membayar zakat dengan menegakkan salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un dengan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Demikian pula Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah." Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahud-din hunafa'. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kalau beribadah sembarangan, enggak. Tidak akan diperintahkan untuk beribadah sembarangan. Dan bahkan kalau seandainya seseorang beribadah sembarangan, terancam bisa jadi tidak diterima walaupun dia ikhlas karena tidak sesuai dengan sunnah Rasul, atau bahkan ibadah itu dia berikan kepada selain Allah, terancam pada perbuatan syirik. Yang diperintahkan adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan ikhlas. Lillahi Azza wa Jal mukhlisina lahuddina hunafa. Ikhlas untuk Allah Azza wa Jal, ibadah itu dia serahkan dan lurus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat. Dalam banyak ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala penegakan salat dan pembayaran zakat ini secara beriringan dan bergandengan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a, adapun syarah penjelasan tentang kalimat-kalimat ini insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.